ati tegane nyulayani, janjimu sehidup semati amono ing lati, rasa sayangmu sudah pergi tak menghiraukan aku lagi. Laning ati degane nyulayani kang wacani aku tresno dilakno aku ira kuat nandang rasa rasa kerantara. Bye.